الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الحديد. قال مجاهد: جعلكم مستخلفين فيه، يعني معمرين فيه أو معمرين فيه، يعني الله سبحانه وتعالى menjadikan kalian yang memakmurkan bumi ini, mengolahnya. Minad dhulumati ilan nur, minad dhalalati ilal huda. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari gelap gulita menuju cahaya. Gelap gulita yang dimaksud adalah kesesatan, dan cahaya yang dimaksud adalah al-huda, petunjuk. Fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Pada besi itu, karena kita di surah Al-Hadid, fihi ba'sun, pada besi itu ada kekuatan yang sangat, wa manafi'u linnas, dan kemanfaatan untuk manusia. Banyak dari peralatan-peralatan yang kita pakai dalam kehidupan kita terbuat dari besi. Barakallahu fikum. Dan sangat terbantukan kita dengan besi ini. Sangat terbantukan alat pertukangan, alat pertanian. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari besi. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Di medan perang juga demikian. Besi yang kita pakai banyak. Sebagai tameng mungkin, junnah. Tameng dari besi. Wasilah, pedang juga dari besi, tombak juga dari besi, panah juga ujungnya dari besi. Maulakum auladikum, lebih utama untuk kalian. Li'alla ya'lama ahlul kitab, li'alama ahlul kitab, agar supaya ahlul kitab paham, tahu. Yuqalu adh-dhahir ala kulli syai'in ilma. Adh-dhahiru ala kulli syai'in ilma, wal batinu ala kulli syai'in ilma. Baik. Allah Maha mengetahui lahir dan batin segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya secara lengkap. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. سبح لله ما بالسماوات والأرض. Bertasbih segala sesuatunya di langit dan bumi untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, semua aib, semua kejelekan. Allah Maha Suci, suci bersih dari segala kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna. Wa huwal azizul hakim. Taib. Semuanya bertasbih. Barakallahu bikum. Burung-burung, taib, malaikat, hewan-hewan. Barakallahu bikum. Yang bahkan kita anggap benda-benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan, gunung, pepohonan, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa tidaklah sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Illahu yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma kalian yang tidak tahu bagaimana caranya mereka bertasbih. Gunung memiliki cara tersendiri bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha agung. Al hakim, Maha bijaksana. Barakallahu bikum. Lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki, menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Lahu mulku samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Barakallahu fiik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehendak keinginan kita. Untuk hidup dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kematian, kalau Allah menghendaki untuk kita kematian, maka dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menyegerakannya. Walaupun kita tidak mau mati. Barakallahu fikum. Walaupun orang tidak suka yang namanya kematian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'." وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Berkata Aisyah, كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Baik. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu adalah benci kematian?" Maka semuanya ini benci kematian, enggak ada orang mau mati, maunya hidup. Barakallahu fiik. Apalagi ketika dalam kondisi dia senang, bahagia, oh, semakin berharap dia umurnya dipanjangkan. Kecuali barakallahu fikum orang yang sudah terlalu susah dia anggap hidupnya, yang tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan bunuh diri. Sementara bunuh diri dilarang. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap kalian. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Mampu untuk menciptakan kita tanpa kehendak dan keinginan kita. Allah yang mengatur kita, barakallahu fikum. Dan semua dibawa kontrol ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kematian. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur kematian kita. Di mana kita mati, dengan cara apa kita mati? Kapan waktunya kita mati? Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahu ala kulli syai'in qadir." Maka Allah memperkenalkan dirinya, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi laisa qablahu syai'." Yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling terakhir, "Alladzi laisa ba'dahu syai'." Yang tidak ada sesuatu setelahnya. Wadhahiru, dan yang paling tinggi, alladzi laisa fawqahu syai', yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu di atasnya. Walbatin, dan yang paling dekat, alladzi laisa dunahu syai', tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dalam keadaan Allah tidak luput daripadanya segala sesuatu. Dadah. Semua Allah ketahui. Barakallahu fikum. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala bis sama'. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dadah. Orang boleh mengatakan ini Allah tidak tahu, lah, semua Allah ketahui. Allahul musta'an. Wa huwa ala kulli wa huwa bi kulli syai'in alim. Jangankan yang nampak, yang kita ucapkan, yang kita lakukan di halayak ramai, yang terbetik dalam hati pun Allah Maha mengetahui. Yang kita sembunyi-sembunyikan pun perlakuannya Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dia Allah Subhanahu wa taala masih memperkenalkan dirinya. Huwallazi khalaqa, dialah Allah yang menciptakan. Menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah di atas arasy-Nya, dan Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi? Apa saja yang masuk ke dalam bumi? Masuk ke dalam tanah. Air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tanah. Barakallahu fikum. Para petani yang bercocok tanam, menanam biji-bijian, masuk juga ke dalam tanah. Hewan-hewan yang hidup di bawah tanah juga masuk ke dalam tanah. Allah Maha mengetahui. Ma yaliju fil ardh, apa saja yang masuk ke dalam tanah. terlalu banyak yang masuk ke dalam tanah, bahkan hidup di dalam tanah. Barakallahu bikum. Tanah ini barakallahu bikum tempat hidup makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa banyaknya. Barakallahu bikum. Semakin subur tanah itu, semakin banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik. Yang tidak bisa kita melihat dengan mata telanjang kita. Barakallahu bikum. Banyak makhluk hidup di dalamnya. Ya la'u ma yaliju bil ardi wa ma yakhruju minha. Allah pun Maha mengetahui apa yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi adalah tumbuhan, mata-mata air. Barakallahu bikum. Dan yang lainnya Allah Maha mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit, dari hujan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'ruju minha wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke atas. Yang naik ke atas adalah doa. Barakallahu bikum. Amal saleh. Barakallahu bikum. Malaikat yang naik turun ke langit. Barakallahu bikum. Amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala terima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Dan amal-amal soleh diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bik. Wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Coba perhatikan baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ada di atas arsy-Nya. Kemudian Allah bercerita tentang ilmunya meliputi segala sesuatunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian. Allah Maha mengetahui kalian, Maha mendengar, melihat kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Masya Allah. Tapi namanya muraqabah. Kalau hal ini ada senantiasa bersama dengan kita, maka ini yang dikatakan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak macam-macam perbuatan kita. Barakallahu bikum. Karena sebagian orang ketika dia bersama dengan yang lain, maka dia enggan, mungkin malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bersendirian, maka dengan mudahnya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Akan tetapi ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa takutnya, sama saja dia bersama dengan orang lain atau dia sendirian, sama-sama merasa bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu dia kalau tidak melakukan kebaikan, malu dia kalau melakukan kejelekan. Wallahu bima ta'maluna basir. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.